Nah. Apa contoh dari penolakan asaliyah terhadap sifat ulu? Iya, dampaknya ya sama dengan penolakan terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya, yaitu terdindingnya, terhalangnya mereka untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah karena menolak salah satu daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Ya. Bagaimana kalau orang itu tidak mempercayai Allah itu berada di atas ketika dia berdoa? Ya. Bagaimana dia? Apa hatinya itu ketika tidak mempercayai Allah itu di atas? Allah itu ada di mana-mana. Ya. Jadi hatinya tidak lagi khusyuk, ya, atau terganggu kekhusyukannya karena menolak salah satu daripada sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu tak terhingga banyaknya. Nah, hanya Allah yang tahu sifat-sifat kemuliaan yang maha sempurna itu. Ya, jadi kalau kemudian dibatasi sifat Allah itu pada 7 atau 13 atau 20, nah ini akan dampaknya menghalangi orang itu untuk mengenal Allah dari dekat. Ya, ma'rifatullahnya itu apa itu namanya tidak sempurna, terhalang untuk menyempurnakan ma'rifatullah itu. Nah, barakallahu fiik.